memiliki tabiat mencintai kebenaran, lebih mengedepankan al-haq daripada yang lain, belum bergeser dari fitrah ini, maka itu merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Jalla wa'ala kepada sang hamba tersebut. Nikmatun azimah minallah, itu anugerah Allah yang paling besar atas hamba tadi. Dia terjaga di atas fitrahnya, belum bergeser dari fitrahnya. Abu Muhammad Ibn Hazm rahimahullah dalam bukunya Mudawatun Nufus belum menekaskan afdalu ni'amillahi 'alal 'abdi ay yatba'ahu 'alal 'adli wa hubbi wa 'alal haqqi wa itharih. Belum mengatakan nikmat Allah yang paling afdal, yang paling utama yang Allah berikan kepada hambanya ialah Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kepada dia tabiat adil dan mencintai keadilan. Punya tabiat di atas al-haq dan selalu mengedepankan al-haq. Ini merupakan nikmat Allah yang paling besar, yang paling agung, yang paling mulia. Seorang insan tetap di atas fitrahnya, aral haq, di atas kebenaran, keislaman, ketauhidan. Dan lebih daripada itu, dia mencintai al-haq tadi. Dia lebih mengedepankan al-haq dibandingkan dengan yang lain. Barakallahu fikum. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Jawab Kafi juga disebut dengan Da'wah Jawab, belum menjelaskan fa innal kamal al insaniyya madaruhu ala aslain ma'rifatul haqqi min al batil wa itharuhu alaihi. Belum menjelaskan sesungguhnya kesempurnaan seorang insan, dikatakan insan yang sempurna, makhluk yang sempurna, itu semuanya berpusat pada dua prinsip, dua perkara. Yang pertama ialah ma'rifatul haqqi minal batil, dia bisa mengenali, mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Ini yang hak, ini yang batil, tahu itu. Wa itharihi alaihi, dan yang kedua dia lebih mengutamakan yang hak, yang benar di atas yang batil. Dia tahu ini kebenaran, ini kebatilan, dan yang lebih utama lagi dia bisa memilih yang hak, yang benar dibandingkan dengan yang batil. Ikhwanul fillah jazakumullah, dari sini Islam sangat menganjurkan kaum muslimin secara khusus, menganjurkan mereka untuk senantiasa berjuang di atas kebenaran. Tegar, kokoh di atas kebenaran. Dalam semua keadaan, dalam semua kondisi, dalam semua situasi, di sepanjang zaman, sepanjang era, di semua tempat, dimanapun dia berada, dihimbau selalu, di samping memperjuangkan keislamannya, ketauhidannya, fitrahnya, juga dihimbau, dihasung untuk bisa kokoh, tegar, dibahasakan istiqomah di atas al-haq tadi, istiqomah di atas fitrahnya. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim, ada salah seorang sahabatnya Rasulullah SAW yang bernama Abu Murrah Sufi bin Abdullah, semoga Allah meridainya, bertanya, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Wahai Rasulullah SAW, sampaikan kepada aku tentang Islam ini dengan satu kata. Islam dengan satu kata, aku tidak akan bertanya lagi kepada orang lain selain engkau ya Rasulullah. Qala, maka bersabda SAW, qul amantu billah, ucapkanlah aku beriman kepada Allah. Iman kepada Allah itu inti Islam. Islam dengan satu kata ialah aku beriman kepada Allah. Iman kepada Allah itu inti keislaman. Semua bimbingan Islam konsekuensi daripada iman kepada Allah. Berpusat kembali kepada iman kepada Allah. Islam ialah engkau harus muslim. Engkau harus mengucapkan dua kalimat syahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebagai bentuk keislamanmu, keimanan kamu kepada Allah. Ini bagi yang sebelumnya non muslim. Atau anda terlahirkan di tengah-tengah keluarga kaum muslimin, dari mulai anda lahir sampai anda balik, anda bersama dengan kaum muslimin, maka dikatakan anda mukmin, anda muslim. Itu Islam. Engkau jadi muslim, engkau jadi mukmin, engkau punya iman kepada Allah dan lakukan, kerjakan konsekuensi-konsekuensinya. Berislam secara kafah, secara keseluruhan. Lalu mengatakan setelah itu, summastaqim. Tidak cukup anda berislam, tidak cukup anda beriman, tidak cukup anda mengenal Allah Jalla wa'ala, tahu haknya Islam, tetapi ini tak poin yang kedua, summastaqim. Kemudian istiqomahlah kamu di atas Islam ini. Bahasanya di atas fitrah ini, di atas keislamanmu, keimananmu, ketauhidanmu, fitrahmu, di atas al-haq. Summastaqim. Kemudian istiqomahlah kamu di atas. Sehingga hal yang terpenting bagi sosok muslim yang sudah berislam, sosok muslim yang sudah beriman, sosok muslim yang telah mengilmui Islam, mengamalkan Islam, berjuang untuk berislam secara kafah, yang terpenting bagi dia setelah itu ialah bagaimana dia menjaga keimanannya, menjaga keislamannya, menjaga fitrahnya, menjaga supaya dia selalu di atas kebenaran al-haq. Bahasa simpelnya, dia istiqomah di atasnya. Ikhwanumitina azakumullah, sebab di luaran sana, secara real, secara nyatanya, ada seseorang yang muslim namun tidak selamanya muslim. Ternyata di ujung hayatnya terpelanting sampai lepas dari keislamannya. Ada yang seperti itu. Ada orang-orang yang muslim yang berjuang berislam secara kafah, dia mengamalkan Islam, mengerjakan perintah agama, menjauhi larangan agama, namun ternyata di ujungnya terpelanting, jatuh dalam kemaksiatan, kefasikan, bahkan penyimpangan-penyimpangan. Artinya itu kondisi yang real, yang mengharuskan kita harus betul-betul istiqomah di atas al-haq, istiqomah di atas kebenaran tadi. Bukan semata-mata berislam, beriman, beramal soleh, bertakwa, tahu mana hak mana yang batil, tetapi ikuti yang hak tadi dan istiqomahlah di atasnya. Barakallahu fikum. Ini yang dianjurkan dalam Islam. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, lalu kemudian istiqomahlah kamu di atasnya. Ibanuddin azakumullah. Hal penting berikutnya adalah kewajiban seorang muslim yang berjuang untuk Islam secara kafah tadi, lalu berjuang untuk bisa istiqomah di atas al-haq, di atas keislamannya, ialah dia harus memahami dengan benar apa yang dimaksud dengan istiqomah, apa yang dimaukan dengan kokoh di atas kebenaran. Sangat penting, dikarenakan barakallahu fikum, di luaran sana banyak sekali pihak-pihak yang mengklaim dirinya istiqomah, tapi jauh dari mana keistiqomahan yang disebutkan dalam pemahaman Islam. Sehingga seorang muslim harus berjuang untuk ma'rifatu mafhumil istiqomah, mengenali, mempelajari makna istiqomah yang diinginkan dalam Islam, supaya dia betul-betul istiqomah dengan jalur yang benar, istiqomah di atas kebenaran, bukan kekoh di atas kebatilan dengan nama keistiqomahan. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis, innal imami Ahmad dalam musnadnya dan dia hasan, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik semoga Allah meridainya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan istiqomah keimanan seorang hamba hingga istiqomah hatinya. Tidak akan istiqomah iman seorang hamba hingga istiqomah hatinya, istiqomah kalbunya. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah menegaskan tentang riwayat di atas, fa aslu istiqamah istiqamatul qalbi 'ala tauhid. Maka yang namanya asas keistiqomahan, istiqomah yang sesungguhnya, ialah keistiqomahan hati di atas ketauhidan. Hatimu meyakini, masing-masing muslim berakidah, punya keyakinan Allah Jalla wa'ala satu-satunya sesembahan yang diibadai. Dia meyakini bahwa ibadah dia, amal-amal ibadah dia harus dipersembahkan hanya untuk Allah semata. Namanya istiqamatul qalbi bitauhid. Keistiqoman hati di atas ketauhidan. Anda betul-betul muslim. Betul-betul al-imanu billah. Iman kepada Allah. Mentauhidkan Allah sebagai ibadah. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata. Itu ketauhidan. Akidahnya benar. Keimanannya benar. Ketauhidannya benar. Berislam tanpa kekufuran. Bertauhid tanpa kesyirikan. Itu adalah asas keistiqomahan. Dinukil dari sejumlah para salaf, dari kalangan sahabat dan yang lainnya, ketika mereka menjelaskan sebuah ayat yang disebutkan di Al-Qur'anul Karim, Allah mengatakan dalam firman-Nya, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, lalu mereka istiqamah di atasnya. Sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq semoga Allah meridainya mengatakan, humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a. Orang-orang yang beriman dan istiqamah adalah orang-orang yang tidak pernah menyekutukan Allah dengan apapun dalam ibadahnya. Betul-betul ibadahnya lillahi ta'ala wahdah. Murni dipersembahkan hanya untuk Allah semata. Ibnu Abbas kalau meridai juga menerangkan ayat di atas. Ya. Thumma istaqamu, mereka istiqamah ay ala syahadati alla ilaha illallah. Mereka istiqamah di atas syahadatnya, istiqamah di atas la ilaha illallah, di atas tauhid, di atas keislaman, di atas keimanan, berislam dengan ketauhidan tanpa kesyirikan. Ini asasnya. Ikhwanuddin azakumullah wa muslimin rahimakumullah, ketika ketauhidannya sudah murni, akidahnya sudah benar, maka dengan asas akidah iman yang kokoh inilah dia akan sanggup dan mampu untuk istiqamah di atas ketaatan kepada Allah dalam semua hal. Abul Ali ya rahimahullah dari kalangan tabi'in meriwayatkan, menjelaskan tentang ayat di atas. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Beliau mengatakan tsumma akhlasu lahu ad-din wal amal. Mereka beriman lalu mengikhlaskan, memurnikan agama ini dan amal ini hanya untuk Allah semata. Beramal soleh dengan keikhlasan, beragama dengan keikhlasan. Ikhlas itu ketauhidan lillahi ta'ala wahdah. Qatadah rahimahullah, juga ulama tabi'in menjelaskan, thumma istaqamu, istaqamu ala ta'atillah. Istiqamah di atas ketaatan kepada Allah. Asasnya ketauhidan tanpa syirik. Asasnya iman tanpa kekufuran. Akidahnya benar dalam kalbunya. Dari sana akan diberi taufik untuk istiqamah dalam mengerjakan amal ketaatan. Istiqamah dalam mentaati Allah Jalla wa'ala. Istiqamah dalam menunaikan kewajiban-kewajiban agama. Istiqamah di dalam menjauhi, meninggalkan larangan-larangan agama. Barakallahu fikum. Dari hati, dari kalbu, kemudian diteruskan dengan anggota badan, sehingga semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari mulai kalbunya, anggota badannya, masalah keimanannya, amaliyahnya, akhlakiyahnya, ibadahnya, semuanya istiqamah. Betul-betul di atas keislaman, di atas keimanan, di atas al-haq. Barakallahu fikum. Mari. Marilah. Oh puasa. Hari insyaAllah. Dari sinilah para ulama kita menjelaskan tentang makna keistiqomahan. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam bukunya Jami' Al-Ulum Wal-Hikam, ini syarah Arba'in Nawawi, kitab asalnya kitab Arba'in Nawawi karya Nawawi Imam Besar Mazhab Syafi'iyah pada masanya, ditambah lagi sama beliau sampai 50 hadis. Nawawi 42 hadis, tambah lagi 8 menjadi 50 hadis. Belum menjelaskan tentang makna keistiqomahan itu. Dan yang penting untuk dipahami oleh semua muslim supaya dia bisa melangkah menuju keistiqomahan tadi dengan makna yang benar, dengan ilmu yang benar. Belum mengatakan wal istiqamatu hiya sulukus siratil mustaqim. Istiqamah itu ialah Anda menelusuri jalan yang lurus. Anda menempuh siratul mustaqim. Wa huwa dinul qayyim. Itu agama yang lurus ini. Agama Islam yang lurus ini. Min ghairi ta'rijin anhu yamnatan wala yasratan. Tidak berpaling menyimpang dari Islam. baik menyimpang ke arah kanan atau menyimpang ke arah kiri. Lurus Anda dalam berislam, jangan menyimpang ke arah kanan, jangan menyimpang ke arah kiri. Jadi bahasakan dari sebagian ulama kita, jangan sampai Anda terjatuh dalam ekstremisme garis kanan dan garis kiri. Jangan sampai jatuh dalam radikalisme kanan atau kiri. Istiqomah itu Anda menapaki jalan yang lurus, agama yang lurus ini, Islam yang lurus ini. Jangan belok kanan, jangan belok kiri. Belum menjelaskan setelah itu cara mengaplikasikannya, bagaimana cara istiqomahnya. Belum mengatakan wa yasmulu dzalika fi'la ta'ati kulliha al-zahirati wal-batinah wa tarkal manhiyati kulliha kadzalik. Maka itu meliputi Anda harus melaksanakan semua ketaatan-ketaatan, baik yang zahir atau yang batin. Dan juga Anda harus meninggalkan larangan-larangan agama yang zahir atau yang batin. Fasarat hadhihi alwasiyatu jami'atan li khisal ad-din kulliha. Maka wasiat ini, wasiat untuk istiqamah ini, sebuah wasiat yang mencakup, yang meliputi semua bimbingan-bimbingan agama. Itulah keistiqomahan. Anda punya iman, ketauhidan, akidah yang benar. Ini kuncinya. Harus muslim, tauhid tanpa syirik, iman tanpa kufur. Setelah itu Anda berislam secara kafah. Anda melaksanakan semua perintah-perintah agama, ketaatan-ketaatan agama yang lahir ataupun yang batin. Anda meninggalkan semua larangan agama, baik yang zahir ataupun yang batin. Dan Anda tetap di atas poin tadi sampai Anda meninggal dunia. Maka dikatakan Anda istiqomah di atas al-haq. Itu rinci, detail kalau mau dirinci. Anda mengerjakan sebuah ketaatan, harus tahu dulu secara ilmiahnya ini sebuah ketaatan. Ada dalilnya, ayat yang menjelaskan, hadis yang menerangkan, keterangan ulama yang menjabarkan sebuah amalia ini amal ketaatan. Misal sholat, sudah antum ilmui, antum kerjakan sholat. Anda mengerjakan sholat, barakah itu. Yang namanya istiqomah, Anda konsisten selalu mengerjakan sholat. Lima waktu, ya lima waktu Anda mengerjakan sholat. Ketika Anda terus mengerjakan sampai Anda meninggal dunia, dikatakan dia istiqomah di atas sholatnya. Harus sholat, gitu ya. Dia mengerjakan yang sunnah-sunnah atau sholat sunnah, rawatib ba'diyah, qobliyah ba'diyah, ada yang lain-lainnya. Dia kerjakan itu meyakini ini amal sunnah, bukan wajib. Dikerjakan untuk meraih pahala yang lebih besar lagi. Dia mengerjakan rawatib. Zen? Dikatakan istiqomah ketika dia konsisten selalu mengerjakan yang rawatib-rawatib tadi. Dikerjakan ketika enggak ada udzur. Terus mengerjakannya sampai dia wafat. Istiqomah di atas rawatibnya. Dipahami gitu. Mengerjakan rawatib setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun. Setelah itu hilang. La qobliyah wa la ba'diyah. Dikatakan tidak istiqomah dalam rawatibnya. Pernah mengerjakan rawatib, sekarang tidak lagi. Berarti tidak istiqomah dalam mengerjakan rawatibnya. Barakah itu. Kan begitu. Sebuah amal kamu tahu ini amal kebaikan. Infak misalkan. Nafkahnya jelas. Ini infak yang disyariatkan. Infak fakir miskin, syariat. Infak bangun masjid, syariat. Infak untuk bangun pesantren, ini syar'i. Kau berinfak. Itu amal soleh. Yang namanya keistiqomahan ketika Anda konsisten dalam berinfak. Ada kemampuan berinfak, mampu berinfak, terus begitu. Ada kelebihan harta berinfak, berinfak, tidak pernah meninggalkannya kecuali ada udzur. Dikatakan Anda istiqomah di atas infak Anda. Infak sekali hilang 1000 kali. Infak sekali lagi hilang 2000 kali. Infak sekali lagi tambah jauh lagi hilang 5000 kali. Namanya apa ini? Namanya tidak istiqomah terhadap infaknya. Dipahami soalnya ya? Hai betul? Sehingga per detail, per amal soleh yang ada dalam Islam, ilmui itu amal soleh, kerjakan amal itu, lalu Anda konsisten di dalam mengerjakannya. Ikhwanuddin azakumullah, istiqomah itu kalau secara hukumnya ada yang wajib, harus. Kalau sampai sekali saja tidak, bisa merusak keimanan dia, bisa merusak keislaman dia. Dikatakan dia bukan lagi istiqomah dan sudah dikatakan menyimpang. Bahkan mungkin dikatakan murtad dari Islam. Ini keistiqomahan terkait dengan prinsip-prinsip keagamaan kita. Istiqomah di atas ketauhidan. Istiqomah di atas akidah yang benar. Ya, istiqomah di atas keimanan kita. Itu harus selamanya. Sekali saja gak istiqomah, dengan mana Anda gak punya iman, gak punya tauhid, gak punya akidah, Anda dinyatakan muslim yang menyimpang, bahkan muslim yang murtad dari Islam. Kenapa Anda gak istiqomah dalam perkara prinsip-prinsip agama? Ada kalanya keistiqomahan itu sangat dianjurkan terkait dengan amal-amal saleh, amal ketaatan barakallahu fikum yang tidak wajib. Tadi infak yang sunnah, puasa-puasa sunnah, salat-salat yang sunnah, amal-amal yang sunnah, kamu kerjakan itu ketaatan. Dianjurkan sangat untuk konsisten, continue, dalam mengerjakannya, istiqomah di atasnya. Tapi ketika kamu meninggalkannya, itu tidak kemudian membuat Anda menyimpang, tidak membuat Anda murtad, tetapi Anda mulai berkurang sisi kesempurnaan iman Anda. Dan mulai merosot. Intinya istiqomah adalah berislam secara kafah. Kerjakan semua perintah, lahir batin, dan tiangkan semua larangan, lahir batin. Dan itu ada pada Anda dalam sepanjang hidup Anda sampai Anda meninggal dunia. Barakallahu fikum. Maka dikatakan Anda telah menapaki siratal mustaqim, agama yang lurus. Anda berislam dengan benar dan Anda telah mentaati Allah sepanjang hidup Anda dan Anda mati di atasnya. Dikatakan Anda istiqomah di atas al-haq, di atas keislaman, di atas keimanan. Barakallahu fikum. Sehingga detail terkait dengan semua bimbingan-bimbingan agama barakallahu fikum. Dari sini khonafitina asyakumullah, keistiqomahan itu hal yang sangat berat, perkara yang harus perjuangkan, bukan perkara yang ringan. Kenapa demikian? Yang pertama, kita itu manusia biasa. Tempatnya salah, tempatnya alfa, tempatnya khilaf, tempatnya aib, tempatnya cacat, banyak dosa, pasti bersalah dan berdosa. Ini manusia. Kita jatuh dalam tindakan dosa, kemaksiatan, artinya kita sedang tidak istiqomah. Dalam kondisi itu adalah tabiatnya kita. Berperjuangan. Yang kedua, batas ilmu kita sangat-sangat terbatas sekali. Wawasan ilmiah kita terkait dengan agama Allah ini sangat terbatas sekali. Padahal istiqomah itu ialah Anda harus melaksanakan semua ketaatan pada agama ini. Jauhi semua larangan yang ada pada agama ini. Sementara ilmu kita sedikit sekali. pengetahuan kita tentang ilmu sedikit sekali, sehingga untuk bisa menggapai yang didefinisikan tadi sama para ulama perlu perjuangan keras, semangat dalam mengkaji Islam, semangat dalam mengkaji agama Allah, menggali ketaatan-ketaatan yang diperintahkan dari Al-Quran, hadis yang sahih dan ketentuan para ulama, digali, digali dan diamalkan. Harus mengetahui mana larangan agama, digali, dikaji dan ditinggalkan. Ilmu kita sedikit. Yang ketiga, pada jiwa kita ada nafsu, ada hawa nafsu. Kita sebagai insan ini punya hawa nafsu. An-nafsul ammara bisu, nafsu jiwa yang selalu memerintahkan perkara kejelekan. Kita ini bukan malaikat, ya, kita bukan para anbiya wal mursalin, kita manusia biasa, ya, yang tingkatannya bukan nabi, bukan rasul. Kita punya nafsu di situ. Bahkan itu merupakan kodratnya kita sebagai seorang insan. Allah menekankan dalam firman-Nya, "Zuyyina lin-nasi hubbush-syahawat." Dihias-hiasi bagi umat manusia kecintaan kepada syahwat. Senang syahwat. Namanya harta benda yang berlimpah ruah, anak, istri, harta benda, kendaraan yang mewah, kuda-kuda yang jantannya perkasa, tanaman-tanaman, ladang-ladang, sawah-sawah, emas dan perak, semuanya. Kita sangat mencintai itu. Kita punya hawa nafsu yang memerintahkan kita semua kepada perkara kejelekan, bukan nyuruh kita mengerjakan yang baik, sehingga godaannya sangat besar dari dalam. Yang berikutnya lagi adalah kondisi zaman. Alhamdulillah, kita hidup di zaman yang dibahasakan dalam hadis, zamanul ghurbah, masa-masa, era-era keterasingan Islam, keterasingan bimbingan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan dalam sabda yang kata beliau SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatubal ghurba. Ini dalam surat Al-Bukhari Muslim. Kata beliau SAW, sesungguhnya Islam muncul dalam keadaan aneh, dalam keadaan asing di masa itu. Yang masa Islam aneh, masyarakatnya musyrikin, berhalaisme, penyembah arca, penyembah berhala. Masyarakat yang masih jahiliyah ketika itu, yang masih Islam ketika itu, aneh di tengah-tengah masyarakatnya. Beliau mengatakan, wa sayaudu ghariban kama bada, dan nanti Islam akan kembali asing lagi sebagaimana semula. Fatubal ghuraba, maka beruntunglah bagi yang asing di atas keislaman. Ada dua keterasingan. Yang pertama, ghurbatul ula di masa beliau SAW, awal-awal mendawakan Islam dan tauhid, asing. Dianiaya, disakiti, disiksa oleh masyarakatnya, diganggu, dizalimi, diintimidasi, diancam, diperangi. Dulu. Setelah itu Islam jaya. Ada yang kedua, ghurbat tsaniyah, keterasingan yang kedua nanti di akhir zaman. Islam akan kembali asing lagi di tengah-tengah kaum muslimin sendiri. Menggambarkan banyak umat Islam yang belum memahami Islam yang sungguhnya. Orang-orang yang mengkaji Islam dengan benar, mengkaji Al-Quran dengan tafsir yang benar, mengkaji hadis sahih dengan syarah yang benar, mengkaji keterangan para sahabat, tabi'in, para ulama-ulama besar, yang mengkaji Islam dengan benar, di era akhir zaman dianggap aneh, dianggap asing, radikal, ekstrim. Apalagi yang mengamalkan Islam, apalagi yang mengejarkan nama ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, lebih asing lagi. Apalagi dia isi komitmen dengan keislamannya, dengan amal Islamnya, dengan ketaatan dia, berjuang di atas Islam yang benar, isi koma di atasnya, lebih asing lagi. asing bukan semata-mata di tengah-tengah kaum kafirin, kaum musyrikin, kaum jahiliyah, bahkan asing di tengah-tengah kaum muslimin sendiri yang kebanyakan mereka masih awam tentang agamanya. Ini yang membuat ada perjuangan besar, pengorbanan besar untuk bisa istiqamah di atas al-haq. Barakallahu fikum. Dari dalam ada hawa nafsu, dari luar ada lingkungan yang demikian keadaannya. Barakallahu fikum. Ditambah lagi kondisi intern kaum muslimin, diberitakan Nabi kita Muhammad SAW mengalami perselisihan, perpecahan, perbedaan yang membuat mereka terkotak-kotak, tercapik-capik, terkoyak-koyak, masing-masing bangga dengan apa yang ada pada mereka. Seperti yang dikabarkan dengan sabdanya SAW, wasatastariku hadihil ummah ala thalathin wasab'ina firqatan, umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 kelompok. Belum mengatakan kulluha finnar, semua diancam dengan neraka illa wahidah, kecuali satu. Disebutkan dalam sebagian riwayat, satu itu adalah ma ana alaihi yaum ashabi, apa-apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya pada hari ini, yang berislam dengan bimbingan beliau SAW dan bimbingan para sahabatnya. Satu dikelilingi kelompok-kelompok yang diancam dengan neraka, sehingga yang betul-betul istiqamah dengan keimanannya, dengan keislamannya, dengan ketaatan dia kepada Allah Jalla wa'ala, sangat asing. Satu di tengah-tengah umat yang menyimpang dari Islam, wallahul musta'an. Intinya adalah perlu perjuangan, istiqamah perlu perjuangan. Sudah masuk maghrib, di sekarang terlebih dahulu. Sudah apa lanjut? Sudah apa lanjut? Lanjut sampai isya insyaallah taala. Sekarang dulu maghrib selesai, kita teruskan lagi sampai isya insyaallah taala. Masih ada beberapa poin pembahasan yang perlu diangkat. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Walhamdulillahirabbil alamin.